Saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, karyawan dari CT Corps, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersua bersilaturahim, dan saya mohon maaf atas keterlambatannya, susah cari parkiran tadi bolak-balik dan baru bisa dapat tadi setelah disarankan keluar. Dan kesempatan di siang hari ini kita membahas mengenai fenomena yang lagi in di zaman kita, yaitu tentang keluarga gadget ya. Sebenarnya keluarga gadget, keluarga yang mau kita bahas terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari gadget terkait dengan di keluarga tersebut. Tentu kita tidak mengelak bahwa kebutuhan kita akan teknologi pastinya tinggi, bahwa tidak mungkin kita menolak akan pertumbuhan atau hadirnya teknologi. Teknologi hakikatnya kebutuhan kita, bahkan itu merupakan salah satu yang diharapkan mampu mempermudah setiap urusan kita. Namun ketika kita tidak bijak dalam menyikapinya, di mana salah satunya menjadikan segala hal tergantung kepada teknologi, maka yang hilang adalah pokok-pokok yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, humanity. Makanya salah satu pembahasan kita tentang keluarga gadget ini adalah hilangnya human interaction akibat seringnya kita berinteraksi dengan intens dengan gadget. Human interaction dalam sebuah pembangunan keluarga adalah pokok dasar pertama dalam menjalin keakraban dan menjalin hubungan antara ortu dan anak dan antara suami dan istri. Dengan human interaction, interaksi dengan sesama anggota keluarga, ini menunjukkan salah satu masih lekatnya ciri rumah tangga surga di dalam rumah tangga tersebut. Sebab salah satu ciri rumah tangga surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana salah satu kebiasaan penduduk surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 51. Fa'aqbala ba'dahum ala ba'di yatasa'alun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Jadi kalau kita nanti masuk surga ya, amin ya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Kita punya kebiasaan tuh duduk berhadap-hadapan dengan penduduk surga yang lain dan ngobrol di atas dipan-dipan. Ya, seraya bertanya kebiasaan kita di dunia. Ya, pertanyaannya kayak wawancara gitu deh. Dulu kenapa ente kok bisa masuk surga gitu. Aneh, dulu enggak sengaja kena selendang kiai mati misalnya gitu. Misal, situ kenapa ini mau ngaji, ya, ternyata kegigit semut mati. Jadi cerita-cerita tentang kehidupan di dunia nanti menjadi salah satu kebiasaan penduduk surga. Penduduk surga itu identik senantiasa ngobrol berhadap-hadapan. Dan itu juga yang menjadi ciri rumah tangga seseorang yang masih bersifat surgawi. Dimana jika sudah hilang intensitas ngobrolnya, lebih sering disibukkan dengan gadgetnya, maka dicabutlah ciri-ciri dari penduduk surga itu, ciri-ciri rumah tangga surga tersebut, di mana mulailah kita merasa tidak butuh ngobrol. Maka ini menjadi salah satu PR kenapa hal yang tidak boleh hilang di zaman yang sudah sedemikian canggih adalah ngobrol. Makanya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana ini menjadi salah satu kebiasaan Rasul sebelum tidur. Yang bercerita ini langsung salah satu ulamanya para sahabat dan orang terdekat Rasul, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, beliau punya bibi yang bernama Maimunah, dan Maimunah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya, bitu inda kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddats ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngobrol dulu sama keluarganya baru tidur. Jadi kebiasaan yang tidak pernah Rasulullah absen setiap malam selagi di rumah, ngobrol dulu sebelum tidur. Nah, keluarga gadget kebalikannya. Ya, apa yang lakukannya? Chatting online dulu baru tidur. Mata udah sepet ya, notif udah enggak ada lagi ya, udah bersih dari segala hal, dicek semuanya, mention udah dibaca, baru tidur. Nah, inilah kenapa akhirnya hilanglah ciri-ciri rumah tangga surga. Dan masalah biasanya muncul dari hal yang kita anggap sepele, apa? Ngobrol. Gara-gara enggak ngobrol, akhirnya istri banyak yang akhirnya merasa dirinya diabaikan. Padahal ngobrol ini salah satu kebutuhan dasar wanita. Ya kan, wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20 ribu kata per hari. Makanya kalau mau aman nikahi penyiar radio ya. MC itu ya. MC, announcer itu, customer service itu 20 ribu kata mudah-mudahan nyampe. Kalau 20 ribu kata ini gak nyampe di antara sebagian wanita, maka yang kelihatan bahasa tubuhnya yang akhirnya tidak nyaman, cenderung dia berpikir negatif. Sehingga wanita kadang menyalurkan bahasa dari 20 ribu kata itu lewat bahasa tubuh yang tidak nyaman. Sehingga kalau kita temukan istri kita ngomongnya singkat, ngomongnya patah-patah, diamnya banyak, itu lagi sakit, jangan GR. Istri gue udah mulai tobat nih, banyak diamnya. Bukan, itu sakit. Ya, deh udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli banyak KFC, nanya mulu sih. Nah, itu lagi sakit tuh. Karena wanita yang sehat itu kalau ditanya satu, jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah. Tadi kan aku mau beli ayam goreng, tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin batu akik bacan. Harga 100.000 dapat 5. Aku beli aja. Ternyata suami agen asuransi syariah. Katanya kalau dapat bayar 100.000 bisa dapat 5 juta di akhir tahun. Pak, kita daftar asuransi syariah ya. Perasaan kita ngomong ayam goreng. Ujung-ujungnya asuransi syariah. Ini lagi sehat. Makanya salah satu betapa banyak wanita-wanita yang akhirnya karena tidak mendapatkan haknya untuk bicara di malam hari oleh suami, pelariannya kemana? Pelariannya ke pernah lewat Facebook, lewat sosial media, banyak curhat di sana. Dan itu kadang belum selesai, kadang akhirnya kepada temannya. Mending kok temannya, teman lamanya, mantannya juga kan bahaya. Ya, ketemu pas reunian grup kan. Salah satu kebiasaan kita di era gadget ini kan memfasilitasi silaturahim. Tapi juga membuka peluang CLBK. Karena kan reunian itu kadang berkumpul dari mana? Dari TK aja ada grupnya kan. Reunian TK As'adahan gitu ya. Walaupun pokok pembicaranya juga kita enggak tahu lagi TK memori apa sih kita ingat. Apa pernah kita bahas dulu kan kita pernah BAB bareng kan enggak pernah. Iya kamu masih pakai Pampers gitu kan. Lagi TK kita gak bahas itu. Gak tahu apa yang bahas. Waktu TK kita udah bahas. Waktu itu nama-nama menteri kan enggak. Tapi kita ngumpul SD, SMP, SMA. Dan kadang kita lupa. Lagi bersama dengan suami. Lagi bersama dengan istri. Kita masih asik di dalam pembicaraan dalam grup. Bahkan yang lebih fatal. Yang lebih fatal adalah tadi ketika kita bertemu dengan orang yang pernah terlibat hubungan dengan kita di masa lalu. Dan itu yang kadang-kadang seringkali akhirnya membuat rumah tangga menjadi kacau. Yang lebih fatalnya lagi dikompor-kompori. Pernah dalam sebuah grup akhirnya saya pernah menegur beberapa orang yang saya tahu si Fulan dan Fulanah ini dulu pernah jadian misalnya waktu SMA kawan saya. Dan saya sudah tahu bahwa si wanita ini sudah bersuami dan dia di dalam beberapa hal baiklah, sudah berhijab, sebelumnya tidak. Nah, sering kali di grup itu di bahasanya apa ya, dikecengin, sering kali diledek atau digoda-goda gitu ya. Cie, akhirnya ketemu juga di sini. Dan hal-hal seperti ini menurut saya masuk dalam kategori setan dalam wujud manusia. Kenapa kita lupa bahwa salah satu memang makar setan kepada manusia adalah untuk merusak hubungan rumah tangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Bagaimana salah satu pengaruh yang disebutkan ada di sini, betapa iblis sangat concern untuk merusak manusia. Jadi iblis mengumpulkan pasukannya di atas singgasananya di atas air. Ya, dia mengumpulkan seluruh setan. Ya, ini sejenis rakor, rakornya iblis. Iblis dan setan aja ada rakor. Jadi kenapa? Karena saking seriusnya merusak manusia. Makanya mereka enggak pengen berleha-leha. Ya, salah satu hikmah ya yang bisa kita ambil dari iblis, iblis ini makhluk yang paling istiqomah. Ya, enggak ada ceritanya iblis resign itu enggak ada. Izin cuti mau kemana, mau ke puncak, enggak ada. Sekalinya ke puncak pun godain orang kan gitu, enggak ada. Setan itu makhluk paling istiqomah. Makanya orang di puncak dipikir ketemu iblis, iblisnya lagi cuti, enggak, ngerjain kita juga. Mereka dinas di sana. Nah, disebutkan dalam hadis ini ketika dipanggil semua setan ditanya, "Madza fa'altum?" Kalian sudah melakukan apa? Kalian sudah melakukan apa? Maka ditanya, "Fa'altu kadza wa kadza." Saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Saya sudah melakukan hal ini dan ini. Disebutkan saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minum-minuman keras. Dengan amalan ini dianggap semua yang dia lakukan adalah prestasi yang terbaik. Dianggap akan dipuji oleh iblis. Apa kata iblis kepada setan ini? Ma sana'ta syai'an, yang kamu lakukan itu kecil. Itu mah biasa. Semua setan udah biasa membuat manusia berzina, berjudi, minum-minuman keras. Itu udah biasa. Itu mah terlalu mainstream, kata iblis. Maka satu setan berkata, "Ya iblis, ma taraktu hatta farakta bainahu wa baina imra'atihi." Dua iblis, saya pepet terus seseorang. Saya nempel terus sama seorang, enggak saya lepasin sampai dia bercerai dengan istrinya, sampai rumah tangganya berantakan. Iblis mendengar jawaban dari satu anggotanya ini begitu bangga dipanggil duduk di samping saya sebagai bentuk apresiasi. Apa kata iblis? Ni'ama anta, kamu tuh hebat banget. Kamu tuh mantap, kamu pasukanku yang terbaik. Maka dari sisi ini kita tahu iblis saja sangat berkepentingan dengan setan untuk merusak yang namanya manusia. Dan banyak di antara kita yang menjadi bagian dari pasukannya iblis. Setan berwujud manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, yaitu yang merusak rumah tangga orang. Bukan sekedar adanya pelakor, ya, pelakor dan peminor. Ya. Kalau dalam istilah fikihnya namanya takhbib. Ya, ternyata pelakor pebinor ini sudah dibahas, ya, sudah disebutkan Rasul, namanya tahbib. Tahbib itu dari kata khabbaba, mencongkel. Orang lagi dempet, udah jadi suami istri, kita rebut. Ya, itu namanya tahbib. Dan salah satu ya hukuman buat tahbib, diharamkan mencium surga, apalagi memasukinya. Kenapa? Itu dosa yang paling besar. Nah, ternyata selain tahbib ada orang yang memprovokasi, merusak. Mungkin dia gak merebut, tapi dia membuat suami membenci istrinya. Kena diingatkan dia, lu ingat gak? Di grup itu kan ada si ini, masa lu lupa teman lu? Yang oh iya ya, dia juga tuh lagi bermasalah sama suaminya. Apa yang terjadi? Awalnya cegedar say hello, dulunya kan udah move on. Pakailah pepatah ya, gara-gara high titik rusak move on sebelanga kan gitu. Gara-gara di high doang, high. Wah, kenangan semasa kuliah, semasa SMA, semasa SMP tumbuh dengan subur menjadi memori indah. Ketika itu mulai faktor eksternal dan internal mempengaruhi. Eksternal adalah daya tarik orang lain selain pasangan kita, internal hubungan yang sudah jumut, sudah bosan, sudah tidak semenarik awal-awal menikah gara-gara masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Maka kita tahu di dalam keluarga gadget peluang untuk merusak yang namanya hubungan terkeluarga sangat besar. Itulah kenapa saya bilang salah satu yang memang diwaspadai dari gadget itu bukan dari sisi bagaimana dampak fisiologisnya. Beberapa ahli misalnya menyebutkan keseringan nonton gadget bisa menyebabkan yang namanya bola mata mengalami glue to the tube, fokus ke tabung, sehingga menyebabkan kita tidak terlatih untuk membaca buku. Itu berdasarkan riset kenapa bola mata terlatih ke titik, sehingga kalau baca buku mata lelah ya, karena buku terbiasa membaca dari atas bawah, kiri dan kanan. Sehingga sebagian pakar menyebutkan bahkan berani dijamin anak-anak yang sudah keranjingan gadget dijamin tidak suka baca buku. Kenapa? Karena bola matanya lelah. Kemudian juga mengalami sebut namanya ya irisan, terjadi penyakit ya, ya di kerusakan di mata ya, seperti misalnya mata apa bola mata retina itu kena cahaya yang menyebabkan mata itu mengalami ya seperti disilet ya, dan akhirnya penglihatan menjadi rabun. Selain itu juga mengalami, bahkan lebih fatal kalau di Jepang, mengalami namanya Nintendo epilepsi. Istilah yang terjadi kalau dibarengi gadget ini dengan game-game yang memberikan stimulasi terhadap hormon otak. Dan banyak hal, dampak-dampak seperti itu. Termasuk juga mengakibatkan disfungsinya fungsi organ di bawah perut, yaitu kaki. Kenapa? Karena terbiasa duduk dan tangan dan bagian atas lebih aktif. Sehingga kaki cenderung tidak aktif. Itu bagian-bagian yang terjadi dari sisi dampak negatif. Dari sisi fisiologisnya. Namun bukan itu. Yang paling dikhawatirkan DGJ itu sebenarnya rusaknya hubungan emosi, kepekaan, interaksi di antara masing-masing anggota keluarga. Anak-anak yang akhirnya lebih betah berada di luar. Anak-anak yang tidak punya kedekatan emosi dengan orang tua. Anak-anak yang merasa tidak nyaman bahkan bersama orang tua. Ya. Salah satu yang kita waspadai apa? Mereka lebih percaya sama dunia luar. Saya berapa kali misalnya dapat pertanyaan yang sering berulang. Ya, bagaimana Ustadz kalau misalnya anak-anak kami dengan virus LGBT, dengan banyak narkoba, dengan banyaknya predator seksual, bahkan tayangan pornografi, apa solusi kami? Ya, saya selalu ingatkan, di era zaman now ini kita selalu sibuk dengan virus di luar, tapi lupa memberikan imunitas di dalam. Imunitas di dalam itu apa? Yaitu daya tarik magnet keluarga dengan ikatan emosi yang kuat membuat anak tidak bisa berlama-lama di luar. Yang membuat anak betah di luar itu adalah karena magnetnya rumah sudah hilang. Suasana sakinah sudah hilang. Kenapa sakinah hilang? Karena gak ada interaksi yang membuat mereka merasa nyaman. Pulang masing-masing sibuk di kamarnya, main gadget. Bapak kalau ditanya masih sibuk balas WA. Masih sibuk dia chatting, anak bingung dengan apa yang lakukan. Akhirnya dia pun sibuk di dalam kamarnya. Bahkan antar kamar aja kadang-kadang WA-an. Anaknya aja di kamar ini saya temukan waktu saya ke Australia, ada bapak dan anak cerita, saya di anak saya di kamar tuh WA mau makan. Ya, sampai begitunya, nak makan nak. Ya, untung anaknya enggak bilang, udah apa baru aja di-download tuh, makan aja di-download. Karena mereka merasa sudah malas untuk berinteraksi. Nah, kalau ini terjadi, ini yang menjadi hal yang fatal. Makanya, dan ketika anak-anak merasa sudah tidak ada lagi yang namanya interaksi yang kuat, disitulah peluang masuknya yang namanya musuh-musuh pengasuhan. Makanya bandar narkoba dan semisal mereka tahu bahwa di saat itulah mereka bisa memanfaatkan momen untuk merusak, khususnya mengganggu anak-anak kita. Ya, saya waktu safari dakwah di Australia sekitar 17 hari. Percaya atau tidak, saya banyak diskusi dengan beberapa tokoh termasuk yang boleh dibilang seperti petugas BNN di negeri ini, di sana ada petugas yang concern terhadap penanggulangan anti narkotika. Menurut mereka ternyata di luar negeri ya. Bandar narkoba dan predator seksual di luar negeri sebelum menjalankan misinya mereka wajib ikut workshop parenting dulu 3 hari. Jadi workshop parenting di luar negeri itu diminati oleh justru bandar narkoba, oleh predator seksual. Ya, kenapa? Karena mereka belajar untuk memetakan bagaimana target mereka, anak-anak yang ternyata memang tidak dapat haknya di zaman era digital ini, yaitu tidak punya interaksi yang kuat dengan orang tuanya, kebutuhan batinnya yang tidak dipenuhi. Ya, salah satu teknik yang mereka pakai buat menjerat anak kita namanya teknik grooming. Grooming, pernah dengar grooming? Di mana biasanya? Hah? Di pet shop, betul. Grooming itu yang sering kita dengar ada di pet shop. Ya, saya itu menggambarkan sebenarnya hubungan batin antara pemilik hewan dan hewan piaraan. Mereka merasa bahwa pelaku ini mentargetkan anak-anak yang mereka incar itu sebagai hewan yang awalnya liar menjadi jinak, menjadi hewan piaraan. Nah, bagaimana cara mereka mencari anak-anak bermasalah itu? Mereka mencari anak-anak bermasalah itu yang banyak curcol emosi negatifnya di dunia sosial media. Cara mencari mudah lewat pencarian hashtag, lewat pakai mesin searching, biasanya di FB, IG ada atau di Twitter ada. Hashtag mereka cari apa? Galau, BT, KZL, KZL, ya, ZBL, ZBL, kan gitu ya. Begitu dapat anak-anak yang pakai hashtag ini dengan berbagai macam problematikanya, maka mereka mengincar akun ini. Ketika mereka udah incar akunnya ini, diyakinkan bahwa ini akunnya asli, bukan fake, maka mereka membuat akun palsu justru. Di mana akun palsu yang mereka buat ditampilkan foto profil wajah cowok ganteng. Comot aja di Google banyak, ya kira-kira nggak curiga. Kemudian ditampilkan statusnya, setiap postingannya itu Quran, hadis, kuat para ulama, aksi bela Islam dan sebagainya. Itu yang ditampilkan. Karena dia ingin mengesankan dulu di profil dia, ya, tampang Korea, hati Mekahan gitu ya. Ya, tampang Son Jongki, status Hanan Ataki, itu kata anak-anak zaman now. Setelah udah dapat itu, mereka request pertemanan. Kepada siapa? Kepada calon korban. Kebayang enggak mak-mak di belakang nih, ada cowok ganteng, statusnya kebanyak isi-isi tausiah, melakukan request pertemanan, bisa nolaknya enggak? Mamanya aja bakalan seneng banget, apalagi anak-anak ABG. Akhirnya diterima, dan anak-anak, bukan hanya anak-anak, mak-mak muda, Mahmud juga banyak. Mama-mama muda yang banyak akhirnya mau juga. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mencoba untuk setelah berteman, mulai tuh jalannya ditebar. Dia pantau tuh setiap postingan si anak gadis ini, katalah ini targetnya cewek. Setelah targetnya jelas cewek ini lagi posting yang menunjukkan kegalauan hatinya, bete banget. Nyokap, bokap gak pernah peduli sama masalah gue, kan gitu misalnya. Gue pulang, sibuk aja dengan ininya, misalnya. Tiba-tiba dia komen sok bijak di status anak tersebut. Ya, tenang ya dek, innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makasih ya kakak, sudah mulai ditebar jalannya, mulai japri lewat messenger, nanya nomor WA-nya. Akhirnya disitulah pengakrabannya. Mulai nanya, ya, mulai memberi perhatian, apalagi anak wanita. Ya, wanita itu kan butuh perhatian, makanya sekedar dibilang, semoga hari ini kamu mimpi indah. Itu senang banget. Ya, makanya hati-hati kalau istri kita gak dapat perhatian dari kita. Wanita kalau gak dapat perhatian, larinya ke mall. Karena di mall banyak perhatian-perhatian, kan gitu ya. Hati-hati. Ya. Ya, di sini di basement juga ada tadi. Nah, ketika dia gak dapat, akhirnya apa? Mulai itu deket. Malam-malam masuk yang namanya kalimat-kalimat toibah. Ya, bangunlah ukhti di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebut playboy fisabilillah, kan gitu ya. Pagi-pagi masuk WA, assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu, kan gitu ya. Kelepak-kelepak itu anak kita. Setelah dia sudah merasa baik, mulai gongnya curhat masalah keuangan, Kak. Aku boleh cerita enggak? Boleh, ini masih di dunia maya loh. Kenapa? Aku tuh pengen banget nonton konsernya si Won Suju. Misal kemarin kan ada yang cuman bayar 350.000, aku gak ada uang. Mau minta sama mama, mama marah-marah. Katanya gak boleh ini. Gitu. Ada aku pengen banget. Gimana caranya ya kak? Sok bijak sih. Oh gitu mah gampang. Nomor rekening kamu berapa? Langsung dia nanya, oh kakak jangan bercanda, aku gak ini. Enggak, gak apa-apa, kan kakak baru kenal aku. Gak apa-apa, kakak enggak, kamu kayak adik sendiri. Maka benar-benar ditransfer. Ini jangan dijadiin modus baru nih, nanti yang di sini malah belajar polanya. Oh, gue tahu polanya dari Ustaz. Oh, jadi gitu caranya gitu. Ini pokoknya kalau ada yang ketangkep masuk berita kriminal, karyawan CT Corps itu gara-gara pengajian ini. Akhirnya dia, ya Allah makasih ya kak, benar ditransfer. Disitulah gong akhirnya. kamu tinggal di mana sih? Daerah sekitar Kuningan misalnya. Oh, pas banget kakak lagi-lagi ada di Mall Ambassador. Ketemuan mau gak? Boleh kak, ya Allah makasih. Ketemuan dia habis pulang sekolah. Ketemuan janjian, begitu ketemu baru sadar wajah cowoknya beda sama foto profilnya. Tapi dimaafin. Kenapa? Karena udah DP 350 ribu. Disitulah mulai dikasih minuman, dicampur zat adiktif. Lama-lama dia minum, besoknya ketemuan lagi, lah jadi candu. Disitulah dia mudah dikendalikan. Lu pilih jadi pengedarnya atau tubuh lu digadekan ke om-om genit. Jadi modus ini bukan modus yang asal mereka terima. Mereka tahu betul kelemahan anak-anak di zaman now. Anak-anak yang tak dapat perhatian orang tua, yang sibuk dengan gadgetnya, yang hanya berkomunikasi dengan kalimat udah makan belum? Pertanyaan template, udah makan belum? Sholat udah belum? PR udah belum? Template semua pertanyaannya. Anak jawabannya juga template. Udah, kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Pernahkah ortu bertanya dan menatap wajahnya sambil bertanya, kamu sedih ya nak? Kamu kayak bahagia banget hari ini. Boleh cerita ke ayah? Ibu Eli Risman, salah satu guru saya yang mendirikan Yayasan Kita dan Buah Hati, pernah bercerita bersama ayah Irwan Rinaldi, guru saya juga. Waktu dia melakukan investigasi anak, salah satu anak di Jogja yang cerdas, tapi ternyata ketahuan sebagai pengedar. Ya, setelah dites urin, anak ini gak pemakai, tapi pengedar. Kita bingung, kok bisa cerdas dan mampu, tapi pengedar? Apa yang mendasarinya? Maka kita minta mereka, anak ini kita pasang alat penyadap dan CCTV untuk memantau aktivitas dia. Akhirnya agar kita bisa mengetahui pola pergerakan, kenapa anak-anak muda itu direkrut gitu ya. Diceritakan oleh beliau ke saya dengan bahasa yang akrab, dia bilang, manggil saya lu gue, lu tahu enggak? Jadi dipanggil tuh anak-anak tuh nongkrong ya, anak-anak yang mengedar ini, dia nunggu om-om yang akan dia janjikan mensupport, mensuplai barang. Nah ketika dia datang, dia sampai cemas gitu, kita pantau lewat CCTV dari atas. Datanglah om-om pakai apa? Pakai topi, datang. Dia udah gelisah gitu. Ketika datang, tahu enggak yang ditanyain bukan gini. Udah nih barangnya, mana uangnya? Enggak. Langsung dipegang bahunya. Dia enggak pernah dipegang bahunya sama bapaknya. Sambil ngomong, "Kamu bahagia enggak hari ini?" Pertanyaan yang model langsung bercam. Bahagia om, senang bener. Kayaknya agak bete. Enggak om, senang banget sama om. Ortunya nanyanya PR udah belum? Kalau udah PR sibuk dan gadgetnya. Orang ini nanya sesuatu esensi yang anak butuhkan. Kamu bahagia enggak? Kalau kamu sedih bilang, kamu berhenti aja dulu. Ngobrol dulu sama om. Langsung cerita, ya Allah bahagia banget bisa ketemu om. Ternyata ada yang gak bisa hilang dari zaman ke zaman. Bahwa manusia itu punya perasaan. Mereka itu tidak bisa seperti robot dicuekin, diabaikan. Punya anak diabaikan. Ingat kacang itu gurih, dikacangin perih. Maka kalau kita lihat generasi-generasi zaman now, generasi yang mereka datang dikacangin. Ortu sibuk dengan gadgetnya, itulah yang memang dirusak di keluarga gadget ini. Ya udah jam 1 aja ya. Afan, ini materinya baru pengantar. Maka poin inilah yang sekarang kenapa concern. Saya tidak ingin membuat teman-teman berpikir seolah-olah gadget itu salah, tapi bijaklah. Berpikirlah bahwa hak yang paling dasar di dalam keluarga adalah bagaimana terpenuhi kebutuhan batin lewat namanya ngobrol. Makanya ada bagi sebagian ahli menyebutnya, jangan sepelekan, di zaman boleh berubah, tapi salah satu inti dari parenting adalah the power of ngobrol. Pengen punya anak supaya walaupun kita sibuk tetapi dia tetap bisa kita pantau, the power of ngobrol. Setiap malam lakukan jurnal malam. Hari ini bahagia gak nak? Hari kamu ngapain aja? Ayah tadi ikut ini, acara ini, ikut ini. Saling berbagi. Anak tahu bapaknya menceritakan dunia luar yang membuat dia nambah pengalaman. Dan itu contohkan Rasul. Rasul kalau habis pulang dari medan jihad, dari suatu tempat berpergian, sebelum dia sampai ke rumahnya, dikumpulkan anak-anak di kota Madinah, kemudian diceritakan pengalaman jihadnya. kami baru saja menaklukkan musuh dengan jumlah sekian, sekian. Anak-anak bercerita, walaupun gak ikut perang dapat pengalaman baru. Pernah gak kita bercerita pengalaman harian kita sama anak kita? Tanpa harus dengan, yang kedua, anak pun bercerita. Dan itu bukan berkaitan dengan sekedar bahasa tulisan. Ada namanya human interaction. Di situ kita bisa megang bahunya. Di situ kita bisa nepak, ingat. Salah satu, maaf, saya belajar ilmu teori konseling, makanya saya tahu cara bagaimana menaklukkan anak-anak yang liar. Ya, salah satu yang sering saya ingatkan, anak ABG yang gak pernah ditepuk bahunya sama bapaknya, ini calon korban pedofilia. Karena kalaulah saya jahat, saya gak belajar Islam dan saya gak belajar parenting, saya paling mudah jadi pedofil, predator. Saya paling mudah, kenapa? Saya tahu ilmunya. Dulu saya pernah dikasih challenge bagaimana anak yang di lapas penjara yang gak pernah mau ditegur orang. Saya dikasih challenge 5 menit bisa gak akrab sama ente. Saya bisa lakukan itu. Karena saya tahu tekniknya. Dan karena saya tahu kebutuhan dia. Kebutuhan dasar anak itu adalah salah satunya ketika bagian bahu dan punggungnya itu gak pernah disentuh. Begitu ada orang menyentuh bahunya, merasa dia pride-nya muncul. Bahu dan punggung itu bagian memberikan zona nyaman. Mohon maaf, ibu-ibu di sini, kalau gak pernah dipeluk sama suaminya, makanya ketika ada yang memeluk, mengusap, dia nyaman. Dan dia gak sadar kalau itu adalah dosa dari temannya, dari teman cowoknya. Dia lakukan itu, akhirnya jadi ketagihan. Makanya kenapa saya bilang, salah satu yang memang tidak didapatkan di dalam keluarga. Karena merasa sudah dengan gadget selesai. Dengan WA menanya makan selesai. Gak bisa tergantikan. Yang gak bisa tergantikan itu adalah body contact. Jiwa-jiwa kita itu interaksi. Fisik itu nyaman. Nyaman dipeluk, nyaman dikecup, nyaman disentuh. Kalau gak dapat itu, cari yang lain. Makanya ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu sosialita yang suaminya kayak kaya, tajir-tajir, yang transfer uangnya setiap bulan, mengalahkan belanjaan istrinya. Istrinya belanja 20 miliar, ini transfer itu sampai bocor rekeningnya. Ya, saking suami transfer mulu, istrinya gak belanja-belanja. Ternyata dia gak bisa bohong. Uang awalnya membahagiakan, tapi perhatian itu gak bisa digantikan. Nah itu yang kenapa mudahnya orang-orang di keluarga ini dirusak. Maka kembalikan fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah fungsi ketika kita sadar kita sedang melakukan, memberikan hak nafkah lahir batin sebagai kepala keluarga, khususnya suami, pahamilah lahir dan batin. Selama ini kita salah kaprah. Lahir maknanya adalah seperti memberi makanan, batin itu seperti hubungan seksual. Ini sebodoh-bodohnya pengertian nafkah batin. Saya sudah berikan nafkah batin itu bukan artinya seorang suami melayani atau memuaskan istrinya diranjang. Bukan sekedar itu. Karena kalau itu sebutkan nafkah batin, kadang suaminya kalau gak dikasih malah stres. Lah kan gimana? Orang itu bukan nafkah batin. Nafkah batin adalah ketika memberikan perhatian. Ya, mengajak ngobrol, menyentuh tangan, mendengarkan saat dia bicara. Apa yang ingin disampaikan, saling memandang, itu nafkah batin. Memberikan perhatian, menanyakan kamu sudah makan, bahkan mendoakan dia. Itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga. Nah, mohon maaf, waktu yang membatasi, sehingga saya harus sampaikan ini, menjadilah keluarga yang benar-benar memiliki ikatan hati yang kokoh, sebagai salah satu sarana untuk mengalahkan segala virus di luar. Kalau virus di luar itu semakin banyak, kokohkanlah imunitas di dalam. Jangan sampai kita gak punya pertemuan pertekanan. Saya sepakat sama istri dan anak saya, sesibuk-sibuknya saya punya family meeting. Family meeting di keluarga kami setiap Selasa malam. Ya, jadi kami itu setiap Selasa malam selalu ada family meeting, rapat keluarga. Kalau Selasa malam tiba-tiba saya ada jadwal keluarga keluar kota atau apa, biasanya saya ganti dengan Rabu malam. Semalam saya nggak sempat family meeting, malam ini saya akan family meeting. Kenapa? Family meeting membuat kita bisa memahami bahwa tak ada gadget di dalam keluarga kita, berngobrol lah sebagai hak bagian yang dipenuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihaza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan di rumah tapi berinteraksi dengan orang lainnya di luar, apalagi sama keluarga sama teman-teman ya. Kadang suka tantrum juga kalau kita tapi itu tamat sama anak-anak yang lain sekitar itu menggunakan dia. Iya. Ini juga problematika sebagian besar keluarga modern ketika akhirnya bertanya tentang tips kalau udah kecanduan. Sekarang saya justru ingin menunjukkan dulu sebelum nanya tips. Siap nggak terima konsekuensi setiap tips yang saya sampaikan? Karena jujur begini, kembalikan ke kenapa anak pakai gadget. Sekarang saya tanya, anak pakai gadget, yang ngasih gadgetnya siapa? Kita kan? Terus yang ngisiin pulsanya siapa? Kita juga. Kita ngasih gadget, kita isiin pulsa, terus kita sendiri yang stres. Kalau mau jujur, ambil gadgetnya, gak usah belikan, selesai, gak ada itu. Jawabannya, sekarang saya tanya, sebelum nanya tips, kenapa kita ngasih gadget? Satu nih, dan ini yang menjadi akar kenapa kita rusak. Karena gak mau repot. Ketika gak mau repot, itu masih paradigma pengasuhan. Maaf, setiap tips gak bakal bisa diterima. Karena konsekuensi mengasuh anak tuh repot. Pilih, repotlah di saat anak masih kecil, agar kita ongkang-ongkang kaki di saat anak udah gede. Atau kebalikannya, silakan ongkang-ongkang kaki saat anak kecil, karena gak mau repot, berikan gadget, ntar udah gedenya kita repot. Ditelepon ke polsek, Pak, anak bapak di sini. Lo lagi silaturahim, enggak ketangkep. Baru repot, ya Allah, ya Allah. Repot kita. Makanya repotlah. Konsekuensinya repot. Kenapa? Karena repot itu, ngasuh anak emang repot, karena adanya surga. Kalau ngasuh anak muda, adanya voucher pulsa. Repot itu balasannya surga. Makanya sekarang diskusi dulu sama pasangan. Kita siap repot dulu enggak? Tips dari Ustadz bakal merepotkan kita juga soalnya. Karena saya ngasih tips yang bakal bikin ente repot. Kalau ente gak mau repot, cuma juga tipsnya. Maunya kan tips yang instan. Tatap mata saya. Dan hitungan ketiga, engkau akan jadi tidak candu gadget. Satu, dua, tiga. Yes, yes. Kita maunya kan begitu. Yang langsung ditatap, langsung gak candu gadget. Enggak ada. Makanya kenapa? Yang dia dibalas oleh Allah tuh repotnya seorang ayah dan ibu. Lihat Hajar ketika mengalami dengarkan tangisannya Ismail. Ismail nangis, gak ada minuman, gak ada makanan. Wah, wah, wah. Hajar juga di padang pasir. Tapi lakukan apa? Dia bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah. Berapa kali saya tanya? Hah? Berapa kali Safa Marwah? 7 kali. Sekarang mereka udah bolak-balik nih, Safa dan Marwah. Pertanyaannya, siapa yang nemuin airnya? Nih Hajar udah bolak-balik, siapa yang nemuin air? Ismail. Terus ketika udah nemu Ismail, apakah Hajar komplain? Ah, ternyata kamu juga nemuin air. Begitu mama ngapain bolak-balik, bikin repot aja. Ah, Nabi bikin susah. Kan gak begitu. Di situ Allah ingin memberitahu, engkau repot, nanti Allah kasih solusinya lewat jalan lain. Yang penting repot dulu. Makanya kalau nanya ke saya, repot aja dulu, nanti Allah bukain jalan. Kalau gak mau repot, enggak. Makanya tadi nangis, gue tantem, gak apa-apa. Repotnya kita meluk dia, iya, iya, sabar. Oh, yang main yang lain dulu, yang main dulu. Karena ortu zaman dulu itu mau repot. Anak nangis, ayo, ya Allah. Tang ting tung ting tang ting. Itu kan main tembung. Itu pesat. Masih nangis aja. Tuh. Kita repot, akhirnya dia tenang. Kenapa kita geser? Karena nggak mau repot. Pinipin. Nih, baby shark dududu, baby shark dududu, gitu. Akhirnya anak diem. Diam. Terus kita, alhamdulillah. Itulah awal mulanya. Jadi pahamin ya, paham dulu nih. Karena nanti saya ngasih tips yang bikin ente repot. Ya, oke. Okay. Sekarang udah kecanduan saat pertama siap repot dulu. Kalau enggak, susah. Oke, kalau gitu gimana Ustaz? Pertama, pahamilah anak butuh gadget karena ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi ortu. Namanya entertain. Ente kan pegawai entertain. Harusnya sadar orang itu butuh entertain manusia. Hiburan itu bagi anak ibarat makanan. Kalau enggak kita kenyangkan dari kita, dia cari sendiri di luar. Nah, gadget itu adalah pusat hiburan. Pusat entertain, mereka mau ada. Maka kalau ingin ngurangi kecanduan, jadilah ortu entertain. Pulang itu ngajak main. Ngajak main sepeda, ngajak main bola, ngajak mancing. Itu dulu. Artinya kita pindahkan dulu. Ada alternatif dari yang namanya entertain via gadget, entertain via daddy, via mami. Ada, yuk lari. Maka saya tahu ketika anak saya tiba-tiba sudah mulai, Abi butuh gadget, itu tamparan buat saya. Kamu kurang main sama Abi ya. Maafin Abi ya, nanti sore kita main sepeda yuk. Dia berusaha, okay. Main sepeda benar Abi ya, main sepeda benar. Dan saya baru sadar, anak saya itu kalau udah ngasih kode bahwa Abinya terlalu sibuk karena gak pernah main sama dia, itu jawaban yang satu. Aku minjem gadgetnya dong. Di situ saya baru sadar. Yang pertama, ya, jadi perhatikan. Jadilah ortu khususnya ayah yang punya 3 skill. Or skill entertain itu 3. Bagi ortu namanya BBM, bercerita, bermain, ya, menjelajah atau explorer. Kenapa Dora Explorer itu laku? Karena dia mengajak anak-anak yang butuh penjelajahan. Anak-anak kita keliling komplek aja temukan jalan baru, jalan pintas, seneng, Pak. Saya pakai sepeda sama anak saya itu saya bawa ke gang-gang kecil, itu ketawa-ketawa. Aku baru tahu kok di sini ternyata ada pabrik tempe. Ya Allah, di sini kan ada kuburan. Iya. Bahkan dia akhirnya besoknya inisiatif memperkenalkan ke saya. Bi, aku tahu di situ ada perumahan orang Korea. Bagus loh Bi, aku kan manjat ininya. Dia lebih tahu. Akhirnya kita jadi setiap ini saling berbagi rute yang pernah kita lewati. Pakai sepeda. Maka kalau kita lihat itu menjelajah, jadilah ortu explorer, jangan Dora, father explorer. Jadi kita eksplorasi. Oh, anak saya butuh yang namanya misalnya, wih parkur apa sih parkur, suatu hari nanya. Sekali-sekali boleh kita bawa gadget atau kita bawa ke lokasinya. Kalau saya waktu itu saya datangkan parkur aslinya, parkur personnya langsung. Ya kebetulan orang pelatih pertama yang bawa kebiasaan parkour Indonesia namanya Hami Pratama. Dan saya kenal baik sama dia, udah dapat kompetisi internasional, lompat dari Gunung Bromo aja dia bisa. Benar, Gunung Bromo tuh dibikin filmnya bagaimana dia cuk gitu kayak film action. Itu akhirnya saya bawa, itu anak ngelihat skillnya dia lompat dari atas dengan itunya, tertarik. Akhirnya saya bilang ini parkour kalau kamu mau, karena anak saya punya hobi manjat-manjat. Itu explorer namanya. Jadi kita berikan wadahnya. Terus akal mangga enggak. Buktinya apa? Anak saya difasilitasi TV dan gadget lebih milih di luar. Karena ada sepeda, rumah kami pinggir taman kota. Ya mereka lebih sih, anak saya berseneng banget. Dia punya di samping rumah ada kebun, dia bawa pisau. Memang itu bikin heboh. Gara-gara pisau dipikir anak kecil bawa pisau, membunuh orang. Ternyata dia ke kebun itu mau mapas, ini mau bikin base camp. Karena dia ngelihat kan punya base camp tuh pengen sholat di situ dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah kebun dia bikin base camp sama teman-temannya. Sekali lagi BBM, bermain, bercerita, menjelajah, itu pertama. Yang kedua, pastikan anak kita punya daily rundown. Kenapa? Nanti ini kalau anak kecil okay lah. Yang anak ABG itu candu gadget tuh kenapa? Anak ABG candu gadget karena nggak punya dua hal. Pertama nggak punya roadmap. Lu mau jadi apa? Setiap kita yang gak bisa menjawab pertanyaan lu mau jadi apa, terus jawabannya klise gitu, mengalir bagai air. Iya, kok ngalir ke sungai, yang repot kok ngalir ke septic tank. Orang yang gak punya, gak tahu jadi apa, itu bakalan mudah, Mak. Iya, candu gadget. Yang kedua, gak punya daily rundown. Nah, besok kamu agendanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddaman lighad. Hei orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Kata Allah tuh. Kalian besok mau ngapain? Pertanyaan ini tanya sama anak kita, apalagi kalau udah ABG. Nah, besok libur ya? Iya. Terus agenda kamu apa? Tahu, libur. Anak-anak yang menjawab dengan tahu libur, jawabannya 5 agendanya. Tidur lagi, nonton TV, yang ketiga main gadget, yang keempat makan yang banyak, yang kelima ngisengin orang. Makanya bikin daily rundown. Ya, itu poin kenapa, bagaimana supaya anak kita, supaya tidak, yang ketiga berikan yang namanya apresiasi kalau anak sudah mulai mengurangi aktivitasnya. Konsep dasar ini sekali lagi, siap repot dan siap tega. Repot dan tega itu cara efektif untuk bisa membuat anak kita gak candu gadget. Siapa yang gak siap repot dan gak tega, sekali lagi percuma nanyain tips sama setiap pakar manapun, karena konsekuensi tips siap repot, siap tega. Wallahualam insyaallah. Taib, jazakumullahu katsir. Mudah-mudahan kajian kita yang hari ini penuh manfaat dan penuh barokah ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma suna'na na'budaka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana fi lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.